Hadirin, hidup ini hanya sebentar. Allah merahasiakan 3 misteri kematian. 1, Allah merahasiakan waktu supaya kita selalu siap. 2, Allah merahasiakan tempat. Dan 3, Allah merahasiakan cara. Kita bahkan tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Ketika ditanya ya Rasulullah, siapakah yang imannya paling afdol? Afdolu imanan ahsanuhum khuluqa. Cirinya adalah yang akhlaknya paling baik. Ketika ditanya ya Rasul, siapakah orang yang paling aqyas, yang paling cerdas? Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling mempersiapkan diri untuk mati, kehidupan sesudah mati. Maka ingat mati itu adalah ciri kecerdasan kita. Ingat kehidupan sesudah mati itu ciri kecerdasan. Artinya sepanjang apapun gelar yang disandang, setinggi apapun nilai akademik, kalau jarang ingat mati dan tidak pernah mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati, berarti tidak cerdas. Karena mati itu adalah nasihat yang nyata. Mari kita ukur kecerdasan diri kita tidak dari ukuran IQ, tapi dari kesiapan kita untuk kehidupan sesudah mati ini. Mudah-mudahan kita tidak salah menggunakan waktu. Hidup hanya sekali, sebentar di dunia ini. Orang yang cerdas adalah yang senantiasa berpikir jauh ke depan. Wakaf itu tanda kecerdasan. Sekali beramal, pahalanya mengalir tiada berhenti. Wakaf dengan harta, ilmu, tenaga, pikiran, fisik kita. Mudah-mudahan kita bisa mewakafkan sesuatu yang mengalir ganjarannya sampai kiamat kelak. Terima kasih hadirin. Selamat memperbanyak mengingat kematian dan selamat menabung amal agar kita hidup lebih baik di tempat akhirat kelak. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.